Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, Sapulo, Mesa. Tappa na hinnya duka kahe baimgan na suona puang Yesus sola to matappa di lembana Yudea, na wabudan tau tayan na to Yahudi, untahima battakadan na puang ala ta'ala. Sapo si Pengka Petrus, anna to Yahudi to matappa sulena lanya Yerusalem. Kiaha ilako Petrus nawa? Akan na tamah kui kubanuan na tau taya to Yahudi na sola-sola kuak mengande. Nasuhum, napahandu pole Petrus maktula na pumakalesuan nindo puha dadi, mengkalau dia pak pahandusan na nawa. Masa nak mak sambajan dia yope, pisanan na, kusik din dilipi, anak kuita tuhunnya pemelangi susi samping kalupa, di petoke ya pak sikunna, di lolohannya pemai, dihanduk di oloku. Tapa kulio-lio, ya kuita mak hupa-hupa olok-olok mak biti apa, olok-olok malaiha, olok-olok tisolo, anak mak hupa-hupa dasi. Ya kuhingin gamah nawa, o Petrus, bangun ko, tunu yang namuan diasan ni. Sapok ku timba iku ua, tak sugali apolek debata. Aka pempon dadingku, tak punala pidengkuan de kinande, indo dipemaliin na ladiande. Ya kuhingi poleon nindo gamah ya pemailangi nawa, inggan na napemapian na puang ala ta'ala, tak malala napemali ihu patau. Pentallun na sulei mak pateem, anamane tiaka asa sulei langan-langi. Waktu eta to'o, sulei siadu kak tallu tau, dio indo lo banua to gengi toho, to mengkalawin de kaisarea, indo to disua untambaya. Kuhingi gamaha mak kada nawa, lekbak kuak sola, daun pemabandak penapammu, muyan namus semua tayato Yahudi. Ya inde nanas solaku kupasola, indo nalekbakkan tamabanuan na Cornelius. Ya natula sammakan nindo puha muita mesa malaika ke de lambanwanna ananawan ni suai taula ko yope laun tambai mesa tau sanga Simon Sidiwan Petrus. Akala natula sang kuak kaheba laun pasalama ko solenggan na sahapummu. Kupahandu na maktula ya tu mi pena pamasehum ponoyasan ni susi duka indo huna na lambik kia. Ya tappa ku kilalai tula na debata indo na sinawai Yohanes uwai ya napake mantedo, sapo iko-iko la ditedo kuak penawa maseho. Dadi, maka la namana duka penawa maseho puang ala ta'ala tau tayanna tu Yahudi susi kita, anu huna yung katapai gak debatan ta Yesus Kristus, ya tak delalan na laku labai. Ya tapana nahinyi kahakahaya to'o, sanyi mengkam maum, anu pak kasalai puang ala ta'ala nawa. Nabenya duka lalam puang ala ta'ala, tau tayan atau Yahudi, laun tihokong gaukna, anemalo lambik katubuan. Indo puhan na dipate Stepanus, ya kende umpandahan na pulalan tisembu ingkan na tumatappa, del lulako Penisia, del lulako Siprus, anna del lulako Antioquia. Ya ton taliu duka umpak pakahebang kaheba katilalasam, sapu anggal lulako to Yahudi. Sapu ilan na lalak nindo tumatappa, dan duka tubutu dia mai Siprus anna Kirene. Indo tau, lek baklaku ya Antioquia, untulasan kaheba katilalasan tau tayan na to Yahudi nawa. Indo puang Yesus ian to debata. Ia na teteliwa na nolaan debata, na suhun tutuan buda tau matappa anong tuhu ipuang Yesus. Tappa na napelelinggan na to matappa di Yerusalem kaheba ya to'o, ya suasihan Barnabas lek baklaku Antioquia. Indo Barnabas, mesa tau mapia anna tau matappa sikda-sikda, na ponnoi penapa maseho. Ya sule nalako, tappa tilalak mui tenggan na tau matappa dio, na tambak ponno duka puang ala ta'ala. Ya napakahit dia sami, nawa? Laton talu kuak manontol lako dewata, sola sakalebu penawammu. Na polalan, tutuan buda tau mentuhu lako puang Yesus. Lekba lako Tarsus Barnabas, umpia Saulus. Tapa na si Lambi, ya napasolal lako Antioquia. Dio Antioquia, sa taun nolaas si Mahempul Liu, solenggan na tumatappa, anang pakguhu tabuda. Ya dion to Antioquia, uhuhu na tumatappa di sangay tosahani. Watwe tatoo, sule dio Antioquia sa nakanakanabi butuyabo may Yerusalem. Indomesa, isang agabus, napalosay penawa maseho, lambik kek dek mak kada nawa. Laken dek kakobel lakolino. kahakahaya to dadi, watunna Claudius mak takka dio kahaja a Roma. Yaita to'o, muala katuan ningkana to matappa, lu hempun na kaakasi tuhu kapal lambisanna, akala na pomulea sola suwunna to matappa dio Yudea. Ti hempun ni, ya nabehol laku Barnabas sola Saulus, akaya lumpalambi, laku pe bapa ada na to matappa dio Yudea.